mangan emping karo ndlosor. Lah karo ndlosor sing klambi kuning heeh kari nyentor pamingi jan yes tak terima ditenono kowe dipanjiri satu parang ora karep patangi jan-jan wis nyentor masane aku disentor ing mangkamu. Ya langsung adol ro wiwit kaya ora kuning deles lho coklat barang lho mbuh reng yo nganggo jok wis badher ning sisik Lombok wis ya Mbak Wiwit kare nyetan badher sisik Lombok gila nih lho pahmi yuk Pak Allah. Aku iki di shooting ini record. Kajenge diedit. Pitena kula kok disentor iki lho. Iya Mbak Wiwit. Mangan kloso. Alah lah lah lah piye sing enak iki. Kloso dipangan. Niku mboten penyanyi lu tinggi kok, Pak. Malah tinggi. Mangan kloso. Dicampur botol. Lah ora botol saro enak kabeh. Wong wis dikei panganan dikin lho kok golek ploso rata-rata. Mesakne kae dagelan kero ora duwe kanca. Kasihan te lu. Sik parikan kok kalimate dawane ra umum iki. Kuwi ndongeng ora parikan. Sake kae dagelan siji saka Semarang kae sapa organe kan. Kaya wong tawa ning Stanplat. Ben jak karepe. Arep muni kero dan dikalanyang dinding. Ayo, Mbak Eti, coba lagi benajar kentel ya, ayo. Ayo Ti, iki cah murni iki, urung terkomento Ti Mas. Iki durang putih iki. Terkontaminasi. Belum terkompetani sak. Pokoke tak si murni Pak ne, suci. Nenu. Sing apik ndok engko tak jaluki nomor HP. Waduh. Menyang Jombang. Menyang Jombang. Numpak sepur. Numpak sepur. Dalange kondang, sindene makmur. Alhamdulillah, iki dicontoh, contoh kuwi. Ora siji sentor, siji edan. Tuwek-tuwek ra iso kutalu adan. Isin aku. Ayo, tar sini gede. Ayo. Wah. Ki saya parah ya niki. Malah saya parah. Iya. Tuku Aceh. Tuku Aceh. Neng pasar Minggu. Terus lagi dilebokke. Heeh. Durnane metu. Eh, tar sini saiki edan ta iki. Ya wah. Iya. Lah ya piye mah ayo bali kok arep. Bali kok arep. Bang arep ayo. Ora sah ketoke dulu ayo. Tuku Aceh. Heeh. Lali wong. Wis diguwang to tane wis diguwang. Kobok. Sabar, sabar. Tuku Aceh. Ya alah lah bakule iki pira kok jer tuku atuh. Minggu. Ya. Lagi dilebokke. Mentang. Sik, tak urus nek iki. Apa kuwi dar? Lebake benik. Benik. Duh. Ben sak karepe. Wis arta eyel wong pendhita Durna. Lah iya ta. Ani ye. Malah ditantang. Aslop iki. Sane nanu nanu panas udan dua c wah niki pun mlebu tebak Pak. Oh wis ta tuku ace mangsane ning pasar Dimo Dar wis lali bar aku lagi nembang kok lali horok. Horok. Horok kok munggah. Hanya lecape. Gunung. Ayo. Ah, mengke blom le. Ora, wis. Tak jamin ora. Dilangi mas ya tak kok ngedit pokoknya itu anyar nenu nenu inu mani penyu peni joget alus langgam caping gunung. Ya Saswati Mbah Gesang monggo Mbak Eti penonton yang langgami pun iya. Joko ingin saking buntang nggih. Wilujeng midhangetaken kangge jampi sayah Mas Joko. Monggo. Syukur bisa sampun katur mereka wau caping gunung dipun jinglengaken. Iya Pak Petro, kula nyuwun tembang seluku-seluku batok kagem masyarakat desa Arjawilangun. Saking kula Kaposek Kalipare Bopo AKP Agus S. Haryadi. Weh, matur sembah. Polsek ini. Estreni, matur sembah nuwun pak, dipun jagi keamananipun. Oh, mesti aman nih, wong wayang kulit kok. Njiro. Tertip. Nggih. Iki digarap selindur sik, nunggu pelek nih. Ya. Jamong. Seluku-seluku, patok. Iya, juga tireng. Ayo, jamong. Maka. Dergintang, dergintang. Terus sloku sloku patok. Selindru nongga gentas pelak cok seluku batok ya ben bisa dirasake mau selindru jambong ini pelak genti monggo buka saking gongso ayo seluku batok dados. Diarani gambar sawit ya ngene iki ya. Suwuk grobyak. Nggih. Nyenengke. Anu, Reng, apa? Nek mong suwuk bathok ora wis kulino. Nggih. Garing nek jaipong gong wah tenan. Jaipong wis elok. Hebat cekake. Oh, ngabehi kok garing. Ha iya. Pak Pak Sukmorarjo, Pak Haji, dalu menika lampahanipun gantos garing gugur. Ora ya ora ketang sedhela. Okay. Diratani Jawa Tengah ampun, ha iki ginti Jawa Barat. Nggih, leres. Kok terakhir bali yang Jawa Timur. Nggih, leres, Rama. Mbak Wiwit monggo, Mbak. Marangke dipun bawani rumiyin. Iki, iki. Ayo megeng, ayo kanca-kanca megeng napas. Ngopo? Ajik disidikara. Monggo, Mbak Wiwit, nika ora ketang mung saramban Jawa Barat ginti. Yo. Dipun bawani monggo Pak Wiwit. Nggih. Angin panggahi pirang liter garing awet mau kok jadi ngombe ya. Niki ganti keringet Pak. Oh ganti keringet. Mriki pun kalau budeli karet kok. Iya. Berapa bos yang gue pampers? Gamer kok disentor Fahmi mau. Si tenek balesan nih, maka. Nebak kuring nuger bimbang ngahulang nabang brang tinang aduh ini apa kuih gong, mbuh aduh pindui tedek dek kecicing dek kecicing mudeng gong, blas aku sindian kemproh pak kok bisa kemproh ya? Aku jari e kecing ngoten kok kuping ini pilek nih ora jarike to. Apa? Sing disentor mau kae. Iya. Ayo nemplek jarik kuwi. Ah, gilani gitu. Oh, lak biacok raimune. Aku lak dijarak wiwit kok. Mas Gareng jenengan kok loro ati to, Mas? Dalu niki lak kula dadi pesinden, kok jenengan dadi loro ati karo kabeh pesinden iki nyapa? Ya ora nyapa-nyapa. Lak tak nyapu-nyapu. Mangga. Ngacacang neang no angga saben wektu tiba cacang mana kan? Bok sabar Tawit. Sewengi kok ngececang ngececang. Kareng. Iki cara Sunda, Neng. Nggih, kula itu cara Sunda nggih gelem, cara Jawa nggih gelem, Pak. Iya, cara wedhus e gelem kok iki ya. Nyet gareng niku celutak kok. Tak tenan ta. Tujune kok ana sing tadah. Eh, sudah dibalek iki. Wah ya seneng lah ya. Wah, kok jo grabyan le. Mangga. Saben wektu. Wale jender. Langsung tebangipun. Ya. Yeah. Yo reng, jaipongan. Yo, yo. Bajing loncat, bajing loncat ke astana. Aduh, bapa, adik lepat marasan, tadi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. bedak. Piye? Eh? Ah, nggih. Kali ngrungokke suarane Wiwit tuh dadi teng mriki boten kuat, Pak. Nggih. Grantes sinten. Dasare nggih, ngombe entek, Pak. Ngombe entek. Nggih, terima kasih. Nang leren tak tambani, Mas. Nggih, Rama. Pak Petruk kula nyuwun lagu Sinom Cengkok Mandarin Mbak Darsini. Weh. Grup Pasar Panggang Lile. Heh, pun. Ki. Dia dijogeti reng. Oh iya. Sinom ngono. Ora ora ora wis leren sih. Dijogeti niki nggih. Heeh, jane apik joget. Bareng nggih. Mboten ora ana joget Cina kok mlebu ayam kulit. Sing baku ki Mandarin kowe. Nggih, menika warga agung saking Panggang Lile ngrasakaken Sinom Cengkok Tionghoa. Nggih. Yo, Ci. Ci dari sini. Cina kok ireng. Lah bar kobong. Cina kok sambat. Wong aku ini cili kohohohonto. Oh kecemplung blumbang. Njerit ngene. Wah, iki rumah saku kaya kucing kerah. Iya. Ning gumun kula nggih Mas Gareng. Nek tentang Jawa liyane ya biasane nek iki malah bening lho suarane. Nggih. Malah apike apike yen Sinom niki, Pak. Dari sini tak titeni nek nek tembang liyane biasane ning bareng Sinom Mandarin kok bening suarane. Iya. Jat nyinani ya, Dre. Iya. Nggih, mergi produksi oto niku wae, Pak. Iya. Ayo rasakan gambleh garing ayo joget meneh Banyuwangen gelang alit lah iya ya gelang alit iki terakhir iki monggo sik Pak Gireng. Pak kok terakhir niku ajeng tuh pundi to Pak terakhir gara-gara iki wah kan. Ngoten meden-medeni terakhir iki Monggo goleke tabu sing rada atas lagi saiki di Pengendang Banyuwangi genti. Asli ya niki asli Banyuwangi. Banyuwangi pun kesuwen teng Solo dadi banyu budhek sakniki. Malah banyu budhek. Asli niki Yai Banyuwangi niki. Nggih. Deles. Monggo. Ya niku wau Banyuwangi akon-akon niku wau. Ayo Pahmi. Pahmi, Pahmi Idris ayo. Ayo Mi. Wira mantan menteri. Monggo. Siap? Monggo. Enggak. Yeah. kekasih Mas Gareng wis kepareng aturake lelagon Banyuwangen Gelang Alit. Leres nggih. Inggih dhateng para pamirsa kathah lepatan sokiran nyuwun pangapunten. Ngaten nggih. Nggih Mas Gareng. Nggih mbok menawi wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten pamikiran nggih benjang nimbali malih. Nggih. Nggih. Nggih. Ayo gong nutuk lakon. Ayo. Ong. Palukon lagu ning lekas mukita linuting kidung Moro Sang Herjuno Semeniro Kamanung Sahan Mangke Tondoro Ndoro Harjuno Paduka jengkar saking dalam kasatrian lajeng lebet wana tindak pundi Gus Kakang Semar bot-boti aku pinekel marang para kadang Pandhawa liyane kaca kang durung kundur marang pringgon dani Kakang ing mongko banget pangarep-areping para warga ing pringgon dani supaya Gatotkaca dadi songsong agung ing pringgon dani Kakang ngaten Den inggih kula ge sampun mireng pawartos tumrap pamintanipun warga agung Pringgondani nyuwun supados ndara tetuka kadhapuk dados nalindhing Pringgondani Gus Kang mangono hayo Kakang tumlintak kanthi nutuki laku ngupadi ngendi papaning putraku tetuka Kakang inggih monggo kula dherekaken ndara bumi goncang kancing langit kelak pelakaton lirikin sanging sang maweh kandrung sabareng kabukir munyak mayik leng-leng yang trio rengunang we suto pando toko kasiriso indriyakso soro maruko pawono pono maragono bojreng-bojrengnya besanget satu bagus mantep-mantep tak-tak kulit ngendio masuk bojreng aku yolik ngegos ngaku ngaku buto bali takun ngendi bongko sopo percik waduh tunjung jor parat obat ya matiok kesken doku rojene putih cuma kelantang nunes bali takun sopo jerogus panengah pandu kekasih Raden Harjuno Harjuno iyo janoko sumatyo lumek menyati gus ya totake kerentek yang ngati jumangkeng suku gedepeng nitro orang matut kutu bali induk bacot orang induk ruto tokso mani karaku apa mukang tak wedeni Buto pandro toko katiri soyo Hindriak so soro maruto ing Praik mengatakan Gus Leno pengen dapur rangsang kemudo juru kemana Gus Thank you. Thank you. minyak tangan ning kaleng nyuwana kelarapan bangun cara bong kentonging paluwa pindo wang siting kakung karagan hanjrah sabdaning soto kakuluruk asahuran samono pameh rahimo meko bangkaton sumirat witan soroting haruno leleng ing driya mengu mangun kong kanduhan rimang ing angin garuda gegancangan gegoroto masir mesinapu dening sunaring kanang surya hawa benter momono mendo gureh madaning wana para sara dasar wana tinebing ing jurang lemah bangkang pinaku patu gilang rapit perbatang malang kekayon ingkang ngrembuyung mau pasak baning burun wono nah jatuh kalau ilus mantri mangki wonten si pating manusia yang topo mantri madani wono ninggi aradian aduh kocok jasang ketuko bentar yang kahan ini mangki amur bawani datang pertan yang sang begawan arambono Oh, yang mana? Manguning tias lumenanguning Jahniyah ning paloko kadi langit mambang tang pas wulan upamane ko wintang tuliwa kusumaya sumawur lumrapi kang sekarang kadi jalado ojo kaget bocah bagus aku kamar iki marang patenggan wong bagus ya jagat diwupatur salah toro nggonku yoga broto ana brahmana yaksa ingkang manggi marang aku kisanak sira iku sapa sumurupa aku pandhita ingkang kliyang kaburu kanginan mendhung kebaraten di papan iku tibaning ya iku panggonanku peparaku Begawan Rambono Begawan Rambono kepara nyoto sira sapa Gus aku mburi saka pringgondani jero Gatotkaca ya tetuku Tetuko yuk adu koco, keporo nyoto. Ono wikati opo dini siro topo madhaning wono poro soro gini. Marman aku yugo broto, labet aku ngupati undak ingin nunggayuh marang ibu ingkawru. Sabab aku bakal kadapuk, marindering peringgun dani. Ora bakal bisur magayin tanpa antuk ngelmukan kudu ndak regem dino iki. Oh, mengkono karepmu he. Wong peringgon dani dasar kapur nyoto. Ya. Sumurupa alas iki ke bawah wewengkonku. Sapa wae ora kena manjihi madani alas tanpa antuk lilah saka aku ning pagene yo. Sira wanuh wani mapani kritan poidin saka aku. Kang mengkono kowe kluputan dening Begawan Rambono. Yen panjenengan kluput pidul pengen tak sandang aku ora bakal ngoncati marang kesaguan. Eh wong peringgon tani, kepriye? Kowe kesempatan karep waton ge bisa cilik, ngasore gedhe bisa merjaya marang Begawan Rambono. Leng-leng endriya mangu. Mangun kung kang Tuhan rimang. Lerena tanpa kanen yen tampuluso. Mangkusang tiah utomo ing Begawan Rambono kepriye.